Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah fiddin asallahu wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita kitab Lumatul I'tiqad. Kita masuki pasal baru. Faslun al-imanu qawlun wa amalun. Pasal, iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Ikhwah fiddin asallahu alaikum, pembahasan tentang hakikat al-iman ini juga merupakan permasalahan yang sangat mendasar, yang sangat penting, di mana seseorang apabila sampai keliru, sampai salah dalam memahami masalah al-iman ini, al-iman menurut dinul Islam, maka sangat berbahaya dampaknya. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk kemudian memahami dengan sebenar-benarnya hakikat al-iman menurut Islam, menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelum munculnya Khawarij yang kemudian disusul oleh paham Murji'ah, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada persisian sama sekali tentang pemahaman masalah al-iman. Namun tatkala munculnya Khawarij, bahkan lebih parah lagi tatkala munculnya Murji'ah, nanti akan kita dapatkan penjelasan lebih lanjut insyaallah tentang pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-iman dan pemahaman yang menyelisihinya. Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah beliau mengatakan pada poin yang ke-50, wal imanu qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqlun bil jinani yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyani. Al-iman adalah, ini definisi iman secara istilahi. Yang boleh sampaikan adalah definisi iman secara istilah, secara syar'i. Adapun iman secara lughah itu tasdik yang jazim, pembenaran yang sangat kuat yang melazimkan kepada id'an, ketundukan, atau ikrar, pengakuan yang melazimkan kepada ketundukan. Itu al-iman lughatan. Maka kalau antum lihat pada syarah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mendefinisikan al-iman secara lugah dengan tasdik. Definisi seperti ini beliau ralat dalam banyak dari kitab-kitab beliau. Beliau kritisi definisi seperti ini. Al-iman secara bahasa tasdik semata itu beliau kritisi sendiri. Jadi bisa jadi ini sebelum penulisan kitab-kitab yang lainnya. Karena beliau secara tasrih, bisa antum lihat dalam mungkin syarah salah satu usul, atau kemudian syarah kitab Tauhid, atau syarah Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya al-iman secara bahasa tidak mujarad pembenaran, tapi tasdik wa ziyadah, nilai lebih dari sekedar pembenaran, yaitu pembenaran yang sangat kuat yang melazimkan dari pembenaran tersebut adanya ketundukan kepada apa yang dia benarkan. Maka al-iman secara lughah itu hampir sama dengan al-iman secara istilah menurut terminologi din, yaitu perkataan dengan lisan, menyatakan dengan lisannya, dan mengamalkan dengan anggota badannya, meyakini dengan hatinya, kemudian bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi yang paling jami, yang paling mencakup tentang definisi al-iman indah syara, menurut syariat Islam. Untuk memudahkan hafalan, bisa dikatakan definisi iman itu nun lima. Qaulun bil lisan, nun pertama. Wa amalun bil arkan, nun kedua. Wa aqlun bil jinan, nun ketiga. Yasidu bi ta'atir rahman, nun keempat. Yang kusu bil isyan, nun lima. Lima nun. Kalau memenuhi lima nun, itulah keimanan yang benar. Kadang para ulama mencukupkan definisinya sebagaimana judulnya. Itu al-iman qaulun wa amalun. Kalau kemudian didefinisikan dengan qaulun wa amalun, maka qaulul lisan wa qaulul qalbi, perkataan lisan atau perkataan jawari dan perkataan hati, adapun wa amalun amalul qalbi, amalan hati, wa amalul jawari dan amal perbuatan, amalan anggota badan, amalan hati dan amalan anggota badan, perkataan hati dan perkataan anggota badan, yaitu lisan. Perkataan hati adalah niatnya dan keikhlasannya, itu qaulul qalbi. Adapun amalul qalbi adalah apa yang ada dalam hatinya dari berbagai macam keyakinan, seperti mahabbah, roja, khauf, tawakal, rahbah, khusyuk, dan lain sebagainya dari amalan-amalan hati. Qaulul jawari adalah perkataan lisan, seperti qaul syahada la ilaha illallah, kemudian dan lain sebagainya dari perkataan lisan, zikir-zikir dan lain sebagainya. Adapun amal jawari ada berbagai macam jenis amal jawari, seperti sholat, zakat, siam dan lain sebagainya. Nah, tidaklah seorang dikatakan dia seorang yang beriman sehingga terkumpulnya qaulun wa amalun tersebut. Hilang salah satunya maka hilang keimanan. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dinukil oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah dalam risalahnya tentang Dar'ul Fitnah Ahli Sunnah wal Jamaah, tatkala Imam Syafi'i menjelaskan komponen dari al-iman yaitu lisan, jawarih dan i'tiqad, maka tidaklah mencukupkan kepada iman kecuali dengan terkumpulnya ketiga hal tersebut. Artinya tatkala salah satu dari ketiga tersebut tidak ada, maka tidak ada iman pada seseorang. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis sebuah kitab atau risalah yang sangat bagus, yang khusus berbicara tentang masalah al-iman indah ahlu sunnah wal jamaah, dan sekaligus menjelaskan tentang kebatilan yang menyelisihinya dalam kitabnya al-iman. Ini termasuk kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, karena bahayanya penyimpangan dalam masalah ini, karena ini merupakan perkara yang paling mendasar dalam kehidupan seseorang. Karena diwajibkan untuk beriman, dia diwajibkan untuk beriman, maka kalau kemudian salah pemahamannya dalam masalah iman, maka dia telah meninggalkan satu kewajiban yang sangat mendasar. Dia akan kehilangan sesuatu kewajiban yang sangat mendasar dalam hidup ini, yaitu al-imanu billah. Dari kelanjutan definisi tersebut, yaitu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil isyan, ini untuk menunjukkan bahwasannya ahlul iman itu yatafadhal. Ahlul iman itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tingkatan keimanan seorang itu berbeda-beda, tidak sama. Baik dari sisi asalnya maupun dari sisi furu'nya. Aslul iman berbeda-beda, demikian juga furu'ul iman. Dari asal tasdiknya itu sudah berbeda-beda, demikian juga pada cabang-cabangnya. Maka semakin tinggi, semakin besar keyakinan seseorang, pembenaran seseorang terhadap suatu yang melazimkan ketundukan dalam dirinya tersebut, semakin besar imannya. Demikian juga semakin banyak apa yang dia perbuat dengan amal jawar, dengan anggota badannya, dari kewajiban-kewajiban iman, dan apa yang telah dia perbuat dengan lisannya dari kewajiban-kewajiban, semakin banyak maka semakin besar imannya. Dan kesesuaian antara yang dia katakan dengan kekuatan yang ada dalam hatinya, kesesuaian antara yang dia perbuat dengan kekuatan yang ada dalam batinnya, maka semakin kuat maka semakin tinggi nilai keimanan yang dihasilkan oleh perbuatannya dan perkataannya tersebut. Oleh karena itu, walaupun mengatakan kata-kata yang sama, melakukan perbuatan yang sama, ini pertambahan iman yang didapatkan itu bisa berbeda. Demikian juga sebaliknya. Layang kusubil isyan, tatkala berkurang dengan kemaksiatan, maka dalam perbuatan maksiat yang sama, mengatakan perkataan yang haram atau melakukan amal jawarih yang haram dengan tingkat keyakinan hati yang berbeda, dengan sikap hati yang berbeda, akan menyebabkan perbedaan kadar dosa yang dia kerjakan. Seseorang yang melakukan perkataan yang haram, mengucapkan kata-kata yang haram, atau melakukan perbuatan yang haram dengan hati penuh rasa takut kepada Allah SWT, dan penuh keyakinan bahwasannya kalaulah Allah tidak merahmatinya, tidak memberikan taufik kepadanya untuk bertobat, maka akan celaka dengan kecelakaan yang sangat besar, sehingga dia melakukan dengan penuh ketakutan dan dengan gemetarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda dengan seseorang yang melakukan kemaksiatan dengan lisannya atau dengan amal jawarihnya, namun hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala, atau tasahul, menganggap sepele terhadap apa yang dia lakukan. Maka sesungguhnya pangkal tolaknya adalah ada di dalam hati. Maka ikhwafiddin sallallahu ayyakum, demikianlah kita bisa pahami bagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada salah seorang sahabatnya yang berulang kali minum khamr, setiap minum khamr kemudian ditahu, kemudian dilaporkan dan kemudian dicambuk. Suatu saat diulangi lagi, sampai kemudian ketahuan dan kemudian dicambuk lagi, kemudian dioleng lagi, sampai ada salah seorang sahabat yang mencelanya, betapa seringnya dia dihukum dengan pandangan yang mencela. Namun apa kata Rasulullah ta'ala anhu, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, jangan engkau caci dia karena dialah mencintai Allah dan Rasul. Dan mendapatkan tazkiyah, mencintai Allah dan Rasulnya bukan sesuatu yang ringan, karena cinta yang di sini yang dimaksud cinta yang membawakan dampak ketundukan dan ketaatan, bukan cinta idea. Orang-orang yang dikatakan Rasulullah mencintai Allah itu adalah bukan dia mengaku cinta kepada Allah, tapi betul-betul dia konsekuen dengan pengakuan cintanya tersebut. Maka berarti ada sesuatu di dalam hatinya, walaupun secara lahir dia demikian, berarti ada suatu permasalahan. Mengapa sampai kemudian dia terjerumus ke dalam minum khamr, tapi tetap tidak kemudian menggugurkan status dia sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Dan kadang bisa jadi secara tampilan orang dia bersih, tidak ada tampilan kotor, tapi hakikatnya dia busuk dan tidak ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan juga tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka saya sarankan kepada antum semuanya dan juga kepada diri saya sendiri untuk membaca secara seksama Kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dan mungkin juga sudah diterjemahkan. Karena alhamdulillah sekarang banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat berharga bagi umat ini yang sudah diterjemahkan dan tersebar secara luas. Beliau bawakan dalilnya tentang pernyataan tersebut. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya mengabdi kepada Allah dengan mengikhlaskan, dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah ketaatan, hunafa, dengan menghadap kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Inilah dasarnya. Kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan demikianlah itulah dinul qayyimah, din yang lurus, yang benar, yang sesungguhnya. Kemudian beliau sampaikan wajud dalalahnya, beliau sampaikan alasan pendalilannya yang menunjukkan bahwasanya iman itulah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan. Fa ja'ala ibadatallahi ta'ala ikhlas wa ikhlas al qalbi wa iqam as-salati wa ita az-zakati kullahu min ad-din. Di sini Allah Ta'ala menjadikan beribadah kepada Allah Ta'ala dan mengikhlaskan hati, menegakkan salat dan menunaikan zakat, semuanya termasuk din. Semuanya termasuk al-iman, ad-din. Qaulun wa amalun. Mencakup qaulul lisan wa qaulul qalbi wa amalul lisan wa amalul qalbi wa amalul jawarih. Ibadatullah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala, termasuk di dalamnya adalah a'malul qulub, perbuatan-perbuatan hati. Karena justru itulah ibadah kepada Allah yang terpenting, yaitu ubudiyatul qulub, peribadatan hati kepada Allah Ta'ala berupa tawakal, rohbah, khuf, roja, khusyuk dan lain sebagainya. Ikhlasul qalbi, ini qaul qalbi. Kemudian iqamu shalah, terdiri dalamnya ada qaulul lisan dan juga amalul arkan, perbuatan badan. Ita uzaka, ini perbuatan badan. Nah, semuanya dikatakan oleh Allah wa dzalika dinul qayyimah. Demikianlah itu din yang benar, din yang lurus. Artinya tanpa gabungan hal itu, maka tidaklah dikatakan din yang benar. Dinnya tidak benar. Demikian juga beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa tnaimatatul adza anit tariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang. Bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Sepaling tingginya adalah syahadat la ilaha illallah, dan sepaling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, kelanjutan dari hadis tersebut. Dan malu merupakan cabang dari keimanan. Syahid atau bukti pendalilan dari hadis ini bahwasanya iman adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdul bil jinan, Dari syahadat la ilaha illallah terdapat dua, iqaulul lisan dan i'tiqad. Sebagaimana sudah saya jelaskan bahwasanya syahadah tidak akan pernah dikatakan syahadah kecuali harus terdapat padanya qaul dan i'tiqad. Dia ucapkan dan dia yakini kebenaran dan kesiapan atau ketundukan terhadap apa yang dia persaksikan tersebut, konsekuen terhadap apa yang dia persaksikan tersebut, kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya. Adapun amal, amal jawarih diambil dari imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Belum masukkan menyingkirkan gangguan dari jalan, ini merupakan cabang iman. Dan al-haya'u syu'batun minal iman, ini termasuk amalul qalbi. Malu, malu untuk melakukan yang haram, malu untuk meninggalkan yang wajib, termasuk cabang keimanan. Itulah perbuatan hati.